السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kita lanjutkan pembahasan Fathul Qarib. Kita sampai di kitab Ahkam Al-Hajj. Kitab tentang hukum-hukum haji. وهو لغة القصد. Jadi haji itu sendiri secara bahasa atau makna aslinya adalah tujuan. Sama kayak niat. Iya, sama seperti niat. Jadi itulah makna daripada haji secara bahasa ataupun makna asal bagi haj adalah tujuan. Adapun secara syara' wa syar'an qasdul baitil harami linnusuki. Ya, qasdul baitil harami linnusuki. Berarti bahasa Indonesianya gimana tuh, Mas Joko? Adapun tujuan rumah. Rumah haram. Tujuan untuk ke rumah itu. Tujuan untuk iya. Iya. Bertujuan menuju. Iya. Menuju ke rumah haram untuk nusuk. Nah, iya, masya Allah. Baik, jadi haji secara bahasa artinya adalah tujuan, sementara secara syariat artinya adalah menuju ke Baitul Haram untuk tujuan kesibukan. Ya, ataupun ibadah. Ya, untuk tujuan ibadah. Tidak hanya menyembelih ya, maksudnya tidak hanya menyembelih, pokoknya tujuan kesibukan, apapun kesibukan yang ada di haji itu, ya intinya peribadatan. Jadi itulah makna haji secara syariat. Kalau secara bahasa, haji itu artinya hanyalah tujuan. Ya pokoknya apapun itu bentuknya, selama itu tujuan, maka disebut dengan haji. Tapi secara syariat yang dimaksud dengan haji, maka itu merupakan sebuah ibarah dari qasdul baitil harami linnusuki, menuju ke Baitul Haram, hanya Baitul Haram, menuju ke Baitul Haram untuk tujuan ibadah, ya untuk beribadah. Nah itulah yang dimaksud dengan haji secara syariat. Ya, secara syara' menuju ke Baitul Haram untuk ibadah. Wa syara'itu wujubil haji sab'atu asya'a wa fi ba'd an-nusakhi sab'u khisalin. Dan syarat-syarat terkenanya kewajiban haji itu ada 7 macam. Di sebahagian naskah lafaznya sab'u khisalin, ya sama aja ya, 6 perkara. Afwan, kok 6? 7 perkara. Ya. Jadi syarat-syarat terkenanya wajib haji itu ada 7 perkara, 7 macam, 7 entitas. Apa ketujuh tersebut? Al-Islamu pertama. Wal-Bulughu kedua, baligh. Wal-Aqlu ketiga, berakal. Wal-Hurriyatu keempat, dan bukan budak ataupun orang yang merdeka. Fala yajibul hajju 'alal muttasifi bidhiddi dhalika. Artinya tidak wajib haji atas antonim-antonim tersebut. Jadi fala yajibul hajju 'alal muttasifi bididdi dzalika. Mana fa'il yajibu? Mas Sis. Maka tidak wajib haji atas orang yang tersifati dengan kebalikannya. Al-Hajj. Iya. Fa'il dari yajibu adalah al-hajju. Kenapa kita bisa katakan al-hajju adalah fa'il dari yajibu? Karena al-hajjulah yang menjadi subjek dari yajibu. Maka itulah fa'ilnya. Dan dia terletak setelah fi'ilnya. Itulah alasan kita nyatakan dia fa'ilnya. Kemudian yang kelima, wa wujuduz zadi wa aw'iyatihi in ihtaja ilaiha, adanya perbekalan. Jadi pertama tadi Islam, kedua bulugh, ketiga berakal, keempat hurriyah, orang merdeka bukan budak, dan yang kelima wujuduz zad. Ya, wujuduz zad maksudnya adanya perbekalan, adanya tambahan gitu. Maksudnya perbekalan. Wa aw'iyatihi, dan bejananya. Ya, jadi punya perbekalan dan punya bejana kalau memang butuh. Ya, ini ihtaja ilaiha. Sebab wa qad la yahtaju ilaiha, terkadang enggak butuh juga terhadap bejana. Ya. Contohnya apa? Contohnya siapa yang tidak butuh terhadap bejana? Kasyakhsin qaribin min Makkah. Seperti seseorang yang tinggalnya dekat dengan Makkah, jadi dia enggak butuh bejana, enggak butuh piring atau sebagainya gitu ya. Nah, demikian. Ya, itu salah satunya. Apalagi kalau sekarang ya. Jadi kalau sekarang kayaknya kita enggak perlu lagi bawa bejana ya. Oleh karena itu di sini pun beliau mengatakan wa awaniyatihi in ihtaja ilaiha. Dan punya bejana kalau memang itu dibutuhkan. Wa yushtaratu aidan wujudul ma'i fil mawadhi'il mu'tadi hamlul ma'i minha bi thamanil mithli. Dan disyaratkan juga, ya, terkait syarat yang kelima ini, ya, disyaratkan juga terdapat air. Jadi selain punya perbekalan juga punya air. Nah, di mana keberadaan air tersebut? Fil mawadhi'il mu'tad. Jadi disyaratkan juga adanya air di tempat-tempat yang biasanya diambil airnya. Yang biasanya diambil airnya dengan harga yang ya yang wajar, ya, bisa manil mithl. Nah, ini yang kelima. Adapun yang keenam, wa wujudur rahilah, punya kendaraan. Allati tasluhu li mithli, ya, yang bisa untuk pergi buat haji. Sebab kalau sepeda mustahil ya, hancur ya. Tapi bisa jadi ya, bisa jadi aja. Ya, kalau rumahnya enggak terlalu jauh ya. Iya. Cuma kalau rumahnya di Indonesia pakai sepeda kebakar sebenarnya. Baik, allati tasluhu li mithli bi syira'in aw isti'jarin, baik itu dia beli maupun dia sewa. Nah, ini yang keberapa tadi? Ke-6 ya. Ini syarat yang ke-6. Jadi punya kendaraan. Nah, punya kendaraannya ini bisa jadi dengan membelinya, bisa jadi dengan menyewanya. Ya, terserah ya. Ya, bisa jadi dengan membelinya, bisa jadi dengan menyewanya. Hah? Minal mawadhi. Hamlul ma'i minal mawadhi. Jadi ada air di tempat-tempat yang yang biasa diambil airnya dari tempat tersebut, bisa manil mithl, dengan harga yang normal pula. Ya, dengan harga yang semisal itu pula begitu ya. Nah, kemudian ya, jadi hanya kembali kepada al-mawadhi ya, minal mawadhi. Nah, kemudian tadi yang keenam adalah punya kendaraan, baik itu dengan cara dibeli ataupun dengan cara disewa. Hadza idza kana asy-syakhsu bainahu wa baina Makkah marhalatan fa akthar. Nah, syarat yang keenam ini, yang keenam tadi ya. Ya, syarat yang keenam ini itu kalau memang orang tersebut jauh antara dia dengan Makkah itu jauhnya dua marhalah ataupun lebih. Ya, jadi jarak antara dia dengan Makkah itu dua marhalah ataupun lebih. Jadi kalau misalkan tidak sampai dua marhalah, maka tidak ada kewajiban harus punya kendaraan. Jadi walaupun dia enggak punya kendaraan, tetap wajib pergi haji. Tapi kalau yang dia itu jarak antara dirinya dengan Makkah itu sejauh 2 marhala atau lebih, maka kalau dia enggak punya kendaraan yang layak untuk digunakan pergi ke sana, maka enggak wajib. Ya, karena syaratnya, ya syarat jatuhnya wajib apabila dia punya kendaraan. Tapi jika dia tidak punya kendaraan yang layak, maka tidak jatuh kewajibannya. Dengan ketentuan ya, dengan ketentuan seseorang itu antara dia dengan Mekkah itu jaraknya 2 marhalah atau lebih. Nah demikian. Sawa'un qadara 'alal mashyi am la. Baik dia bisa untuk berjalan ya, ataupun tidak bisa berjalan. Maksudnya baik dia sebenarnya mampu melakukan perjalanan dengan kaki ataupun tidak mampu melakukannya apalagi ya. Nah, jadi ini syaratnya. Jadi oleh karena itu jika dia tidak punya kendaraan yang pantas untuk digunakan pergi haji, ya, jika rumahnya itu jaraknya 2 marhala ataupun lebih, maka tidak jatuh kewajibannya walaupun dia mampu berjalan. Di sini dikatakan sawaun qadara 'alal mashyi am la, ya, sama saja dia mampu ataupun tidak mampu. Fa in kana bainahu wa baina makkah duna marhalataini fa huwa qawiyun 'alal mashyi lazimahul hajj bila rahil. Nah, kalau misalkan antara dia, ya jarak antara dia dengan Makkah itu enggak nyampe 2 marhalah dan dia mampu melakukan jalan kaki untuk pergi haji, maka wajib baginya pergi haji walau enggak punya kendaraan. Ya, walau tidak punya kendaraan. Itu jika jarak antara dia dengan Makkah tidak sampai 2 marhalah. Ya, adapun berapa 2 marhalah, kalau enggak salah saya sekitar 90 atau 80 kilo ya. Ya, coba nanti dicek lagi ya. Ya, sekitar segitulah ya. 2 marhalah itu sekitar 80-an sekian. Enggak nyampe 90 kayaknya. Ya. 80, 80 berarti enggak nyampe 81. Oh, ada yang sama, ada ya. Memang kalau salah saya sekitar dari 80 sampai 90 ya. Kayaknya enggak nyampe 90, sekitar segitulah. Ya, coba nanti dicek mana yang paling kuat. Intinya itulah kira-kira 2 marhalah. Ada yang mengatakan 119. Malahan lebih ya. 100 kilo ya. Oh, malahan lebih. Kalau kelamaan lebih ya. Berarti ikhtilaf juga ya tentang berapa kilo 2 marhalah ini ya. Ya. Di sini pun enggak ada diterangkan juga baik itu dari apa di catatan kaki ataupun di ininya ya. Enggak ada diterangkan berapa satu marhalah itu, seperti sebelum-sebelumnya kan selalu diterangkan ya berapa itu satu ritel dan sebagainya kan begitu. Nah, di sini tidak diterangkan berapa itu satu marhalahnya. Ya. Kalau kita ya nggak perlu lagi, udah jelas lebih ya. Jadi kalau kita ya wajib, berarti wajib punya kendaraan. Jadi maksudnya punya kendaraan di sini, ada kendaraan di sini, baik itu kendaraannya ada karena dengan cara dibeli ataupun dengan cara disewa. Artinya kita punya uang untuk menyewa kendaraan tersebut. Ya misalkan buat ongkos pesawat ataupun ongkos kapal kan begitu. Nah demikian. Ini kan di pasal pertama itu kan kalau ya jibu. Muttasif, bukan musannif, muttasif. Iya. Bidud didalik. Bab. Iya. Ini Islam balik berakal merdeka. Iya. Jadi kalau enggak ini enggak iya. Memenuhi kriteria 4 ini. Betul. Itu tidak wajib. Iya. Berarti berakal sebaliknya kalau sudah memenuhi ini wajib. Walaupun enggak tambahan lagi. Iya, jadi kalau misalkan sudah memenuhi yang ini, maka terdapat tambahan 3 lagi. Ya kan, ini kan 4 kan? Islam 1, buluh 2, akal 3, hurriyah 4. Nah, kalau misalkan keempatnya ini terpenuhi, baru ada tambahan lagi. Tapi kalau yang keempatnya ini saja sudah enggak terpenuhi, berarti enggak wajib, enggak perlu ada tambahannya lagi. Jadi walaupun yang tambahannya ini terpenuhi, misalkan dia kaya, tapi karena yang empatnya enggak terpenuhi, ya enggak wajib begitu. Nah demikian. Belum, maksudnya ini catatan aja. Fala yajibul hajju alal muttasifi bididdi dhalik, walaupun yang berikutnya terpenuhi. Nah begitu ya, itulah maksudnya catatan ya. Jadi tidak wajib pergi haji ya, tidak ada kewajiban untuk berhaji atas orang yang antonim dari sifat-sifat tersebut ya. Antonim daripada sifat-sifat itu. Nah walaupun ketentuan-ketentuan ataupun syarat-syarat berikutnya dia terpenuhi ya, tapi karena syarat yang empat ini gak terpenuhi ya, maka tidak jatuh kewajibannya. Nah demikian. Hah? Orang yang seperti dia. Bukan, ini semi, maksudnya limithlihi sama seperti bithamanil mithl. Maksudnya dengan harga yang pantas. Nah, ini tasluhu limithlihi. Jadi kendaraan yang pantas untuk yang apa, untuk kepergiannya ya. Ya limithlihi untuk keberangkatannya ke haji tersebut ya. Wallahu alam. Jadi kalau saya meranggapan bahwa haknya itu kembali kepada haji itu sendiri, yaitu lil mithl. Ya sama dengan ketika kita katakan lil mithl. Jadi limithlihi, jadi pantas untuk pergi ke haji itulah ya. Harganya normal lah yang gitu. Wallahu alam. Jadi haknya kembali kepada al-hajj. Ya limithlihi limithlil hajjil. Ya limithlil limithlil hajji. Wallahu alam bissawab. Ya, tapi kalau misalkan ada pandangan yang lain, silakan sampaikan haknya kembali kemana ya. Namun kalau saya sendiri beranggapan haknya kembali kepada al-hajj, ya limit lil hajj. Seseorang. Ya. Untuk. Adanya kendaraan yang layak bagi orang seperti dia. Dia siapa? Yang layak. Yang layak bagi orang seperti dia. Oh, berarti ginilah. Bisa jadi juga ya, haknya itu kembali kepada dhamir syan ya. Dhihan ya. Jadi iya, maksudnya seorang yang haji tersebut ya, di al-hajju ya. Jadi limit lil haji ataupun limit lil muhrim. Jadi orang yang hendak pergi, jadi pantas digunakan untuk yang semisal dengannya. Artinya ya layak untuk dia gunakan diri untuk dirinya begitu ya. Bisa jadi ya kembalinya kepada al-hajju ataupun al-muhrim. Ya bisa jadi kembalinya ke situ ya. Wallahu alam. Nah kemudian mana tadi? Wa yushtaratu ya, lanjutannya. Jadi tadi kalau misalkan dia tidak punya apa, kalau misalkan jarak antara dia dengan Makkah itu enggak nyampe 2 marhalah dan dia mampu ataupun kuat melakukan perjalanan kaki, maka wajib baginya untuk pergi haji walau tidak punya kendaraan. Nah, berbeda dengan orang yang jarak antara dirinya dengan Makkah itu 2 marhalah atau lebih, maka walaupun dia mampu melakukan perjalanan kaki, tapi kalau dia enggak punya kendaraan enggak wajib. Ya, maksudnya tidak jatuh kewajibannya. Nah, kemudian wa yushtaratu kaunu ma dzukira fadilan an daynihi wa an mu'nati man alaihi mu'natuhum muddata dhahabihi wa iyabihi. Dan disyaratkan pula keberadaan yang telah sesuatu yang telah kita sebutkan tadi. Jadi disyaratkan pula untuk sesuatu yang telah kita sebutkan tadi, fadilan andainihi, yaitu punya kelebihan daripada pembayaran hutangnya. Ya, andainihi wa an mu'nati, dan punya kelebihan untuk perbekalan bagi orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, man alaihi mu'natuhum. Ya, jadi dia juga punya kelebihan untuk perbekalan bagi orang yang perbekalannya itu menjadi tanggung jawabnya, ya. Man alaihi mu'natuhum muddata dhahabihi wa iyabihi, selama pergi dan kembali, sampai kembalinya dia, ya, selama dia pergi dan pulangnya dia dari haji. Nah, jadi dia punya apa namanya, kelebihan untuk pembayaran hutangnya, kemudian memenuhi kebutuhan keluarganya, ya, maksudnya orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dia untuk diberi nafkah, kan gitu, ya, memenuhi kebutuhan keluarganya dan seterusnya. Wa fadilan aidan an maskanihi allaiq bihi, dan juga punya kelebihan untuk tempatnya yang layak di sana. Wa an abdin yaliqu bihi, dan pembantu yang layak ataupun hamba yang layak. Jadi sampai segitunya, ya, syaratnya. Berarti kalau misalkan syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ya maka tidak jatuh kewajibannya, gitu loh. Jadi kalau misalkan cuma cukup, ya, buat bayar ya ongkos saja umpama, ya maka, tapi enggak cukup buat kebutuhan anak istri selama kita pergi, ya maka enggak. Jadi haji aja, ya, yang hal-hal yang apa namanya menjadi rukun Islam, kan gitu. Nah, keberangkatan yang kita kesana, kewajibannya itu kalau tidak seperti ini, enggak jatuh kewajibannya. Apalagi kalau bukan haji, ya. Jadi ya, ninggalin anak bini itu perlu dipertimbangkan, ya. Walaupun katanya demi perjuangan, ya, demi agama dan sebagainya, kan gitu. Nah, demikian. Ya, karena kita lihat banyak dari teman-teman kita yang ya begitu, ya, memang alasannya bagus sih, katanya mau cari pahala dan demi dakwah di jalan Allah, kan gitu. Namun meninggalkan dan tidak menyediakan perbekalan untuk anak istrinya, ya. Jadi kalaupun dia mau meninggalkan anak istrinya, ya beri perbekalan selama dia pergi dan sampai pulangnya dia, ya. Karena yang haji saja, yang merupakan rukun Islam aja, ini disyaratkan demikian. Wa yushtaratu qawlu ma dzukira fadilan 'an dainihi wa 'an mu'nati man a, dari hutangnya, iya, maksudnya dia punya kelebihan dari hutangnya dia. Jadi misalkan hutangnya 100.000, nah dia punyanya 200.000, kan gitu. Yang melebihi dari hutangnya. Yang ditinggalkannya bukan yang bawaannya. Yang hutang yang dia miliki lah. Jadi dia memiliki hutang. Nah, uang yang dia miliki itu melebihi dari hutangnya. Jadi uang yang dia miliki itu melebihi dari utangnya. Nah, disitulah baru jatuh kewajiban dia buat haji. Tapi kalau misalkan uang yang dia miliki itu tidak melebihi dari utangnya, berarti nggak, belum jatuh kewajiban dia, karena hutang dia aja ada, kan begitu. Misalnya gini, hutang dia 5 juta. Dia punya uang 10 juta. Ya, pokoknya dia punya berangkat haji, nggak tahu lah berapa biayanya, kan. Yang jelas dia punya uang 5 juta. Nah, ini kan sudah melebihi daripada utangnya. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Ya, nggak sampai di situ. Selain dia punya kelebihan punya kelebihan daripada hutangnya, dia juga punya kelebihan untuk menanggung keluarganya selama dia pergi sampai pulangnya. Kemudian juga dia punya kelebihan untuk tempat tinggal yang layak. Kemudian juga dia punya kelebihan untuk pembantu, untuk hamba yang layak. Nah, masalah ongkos tadi udah di atas. Ya, masalah ongkos sudah di atas, begitu loh. Yaitu wujudur rahilah, itu ongkos, ya. Jadi wujudur rahilah sudah di atas. Nah, makanya di sini dikatakan oleh syarih, syarat yang dia nyatakan ini bahagian daripada wujudur rahilah. Ya. Makanya kan masuk ke kategori ini. Ini kan masih kategori wa wujudur rahilah. Wa yushtaratu, ya, di alinea berikutnya, wa yushtaratu kaunu ma dzukira fadilan 'an dainihi wa an mu'nati man 'alaihi mu'natuhum, ya, dan perbekalan ataupun kebutuhan, ya, mu'nah, ya, kebutuhan untuk orang yang dia tanggung kebutuhannya, ya, untuk orang-orang yang dia tanggung kebutuhan mereka. Jadi ya anak istrinya, kan gitu, selama dia pergi sampai pulangnya dia lagi. Nah, jadi kalau misalkan dia nggak punya itu, nggak jatuh kewajibannya. Nggak punya kelebihan-kelebihan itu, maka tidak jatuh kewajibannya. Sekalipun ongkos sudah ada, benar. Ya, sekalipun ongkos sudah ada. Makanya di sini ditambahkan syarat untuk wujudur rahilah tadi. Ya. Nah, demikian. Ya, jadi sampai seperti itu ya. Makanya Islam itu tidak memberatkan sama sekali ya. Kadang-kadang kita yang suka memberat-beratkannya. Ya, kan begitu. Iya. Ya. Nah, ini mungkin bisa jadi pelajaran bagi kita ya. Di mana haji itu bahagian daripada rukun Islam saja, ini sedemikiannya kan begitu. Ringannya. Sedemikiannya penjagaannya. Ya, untuk apa? Agar kenapa ini sampai disyaratkan? Ya, agar tidak teranggap atau tidak dianggap Islam ini terkesan agama yang menelantarkan anak istri dan sebagainya, kan begitu. Ya, datang kita ada sebahagian dari kita yang justru melakukan hal tersebut. Ya, yang bahkan itu bukan rukun Islam lagi, kan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Sampai bulan 2. Ya, mungkin. Nah. Dapat hadiah diberangkatkan ya. Kalau diberangkatkan nggak ada masalah. Ini kan masalahnya masalah jatuhnya kewajiban, kan gitu ya. Jadi jatuhnya kewajibannya itu kan orang yang ngeberangkatin dapat hadiah dari orang ya. Ini kan jatuhnya kewajiban. Dimana aslinya anta tidak jatuh kewajibannya begitu loh. Ya hanya permasalahan di situ dia. Jadi kewajiban anta tidak jatuh karena masih punya hutang kan gitu. Nah. Enggak lah. Ngasih perbekalan sama yang tinggal. Karena kan wajibnya sebaiknya harus diambil. Itu maksudnya syarat jatuhnya wajib, Mas. Gitu. Itu hanya sebatas syarat jatuhnya wajib, bukan berarti ini larangan. Larangan kalau misalkan enggak punya terlarang gitu. Enggak, ini hanya syarat jatuhnya kewajiban. Bukan terlarangnya melakukan haji kalau enggak begini gitu loh. Ini syarat jatuhnya. Ya, syarat jatuhnya wajib. Jadi bukan larangan ya. Oleh karena itu, kalaupun misalkan anta tetap mau mengambil hadiah tersebut ataupun ya hadiah dari seseorang tadi, ya enggak ada masalah, enggak dilarang begitu. Ya, wallahu a'lam. Ya karena memang dia menghadiahkannya untuk itu kan. Yang enggak bisa pula dialihkan ke yang lain kan gitu. Karena memang dia maunya untuk itu ya, mau bagaimana lagi? Ditolak atau diterima enggak berdosa sama. Enggak berdosa. Jadi iya benar. Mau ditolak mau diterima ya sama aja, karena ini syarat-syarat yang kita ceritakan ini syarat jatuhnya wajib, bukan syarat dilarang gitu ya. Bukan, tapi syarat jatuhnya kewajiban. Tidak wajib bukan haram. Ya, tidak wajib bukan haram ya. Benar. Ya, tidak wajib bukan berarti harus haram gitu loh. Ya. Nah, demikian. Masalahnya orang kafir pun nggak masuk ya. Ya contoh, kita nggak usah contohkan orang kafir, orang gila aja lah ya, kan gitu ya. Ya kalau dia mau pergi kan ya, itu bukan berarti artinya cuma kan nggak, atau misalkan buluh kan gitu ya, yang belum balik ya, kalau dia mau pergi ya silahkan kan gitu. Nggak pula karena dia masih kecil haram pergi ke Baitullah ya, nggak pula kan gitu. Nah demikian ya, kita mafhumnya. Tapi kewajibannya nggak ada kan gitu ya, tidak jatuh kewajibannya. Ya wallahu a'lam bissawab. Itu kewajiban tidak jatuh. Iya, seperti al-buluh tadi ya. Kayak ada taklif wa al-buluh wa al-syartu li wujub al-ibadah. Heeh. At-tanjizu syartu sihhatah illa al-hajj wa al-umrah. Kecuali haji dan umrah. Ya, masalahnya apakah dia dapat ibadah, dapat pahala? Jika misalkan ini orang tuanya benar-benar ya kaya total kan gitu, sampai anaknya yang belum tamyiz pun ya, atau yang tamyiz pun itu dihajikannya, apakah dapat pahala? Itu banyak utangnya, tetap hajinya. Nantilah itu utang hajinya dulu. Oh, enggak bisa. Masalah tadi ya, masalah enggak, hutangnya. Heeh. Kan enggak jatuh kewajibannya. Tapi dia tetap pergi haji. Nah, dalam hal ini itu perkaranya masalah dia menyepelekan hutangnya, dia kenanya di situ. Tapi bukan berarti dia hajinya enggak sah, enggak ya. Hajinya tetap sah. Ya. pahala pasti ada tapi berkurang lah, karena seharusnya dia mendahulukan pembayaran hutangnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya itu bisa dibahas seperti di dalam fatwanya Ibnu Utsaimin di dalam Majmu' Fatawa Nur al-Darb, ya di situ diterangkan ya tetap sah, hanya saja ada kekurangan apa namanya pahalanya. Wallahu a'lam. Nah demikian. Ya jadi itu dia syarat tambahan daripada syarih, yaitu qaulu ma dzukira fadilan andainihi. Jadi selain dari yang telah kita sebutkan di atas tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki, juga punya kelebihan daripada hutangnya, kemudian punya kelebihan dari tanggungan apa namanya, ataupun ya tanggungan orang yang dia tanggung, punya selama pergi dan pulang, kemudian punya kelebihan untuk tempat tinggalnya yang layak dan hamba yang layak, begitu. Wallahu a'lam. Wa takhliyatu, kemudian selanjutnya ini syarat yang keberapa yang jadinya? Yang ketujuh ya. Terakhir berarti ya. Iya, syarat yang terakhir wa takhliyatu tariq. Ya. Wa takhliyatu tariq. Kosong. Jalan yang kosong dan jalan yang kosong. Atau sepinya jalan. Apa yang dimaksud dengan kosong, jalan yang kosong atau sepinya jalan? Wal muradu bi takhliyati huna, jadi maksud dengan sepi di sini ataupun kosong di sini, amnu tariqi dhannan. Ya, kita menduga bahwa jalan aman. Ya, perjalanan itu aman. Bihasabi, ya, dengan mengira ataupun menganggap ma yaliqu bi kulli makanin. Ya, jadi setiap tempat itu layak buat dilewati. Di kulli makanin, jadi maksudnya tidak ada satu tempat yang mau kita lewati itu mungkin lagi ada peperangan, sehingga kalau kita lewati tempat itu membahayakan diri kita, ya, kena rudal pula kan begitu ya. Ya atau lagi ada tawuran dan sebagainya ya. Ya. Nah demikian. Ya pokoknya yaliqu bi kulli makanin. Nah itu yang dimaksud dengan takhliyatu tariq. Nah ini juga syarat, ya, syarat yang ketujuh. Jadi kalau misalkan syarat ini tidak didapati, berarti tidak jatuh kewajibannya, walaupun di 6 syarat yang di atas sudah terpenuhi, tapi yang terakhir ini tidak terpenuhi, maka tidak jatuh kewajibannya. Jadi itu apa? Takhliyatut tariq. Dan maksud dengan at-takhliyah di sini adalah amnut tariq dhannan. Jadi secara praduga, secara anggapan bahwa perjalanan aman. Bihasabi ma yaliqu di kulli makanin. Jadi kita memperhitungkan di setiap tempatnya itu layak. Layak buat dilewati. Falau lam ya'mani syakhsu ala nafsihi au malihi au bud'ihi lam yajib alaihi al-hajj. Jadi kalau misalkan seseorang itu tidak merasa aman terhadap dirinya, terhadap hartanya atau terhadap bud'nya, maksudnya farajnya, lam yajib alaihi al-hajj, maka tidak wajib atasnya untuk pergi haji. Faraj. Faraj. Iya. Iya, kelamin. Ya. Atau tidak apa? Dia merasa tidak aman terhadap keperawanannya gitu. Demikian. Au lam yajib ya alaihil hajj, maka tidak wajib atasnya untuk pergi haji. Wa qauluhu wa imkanul. Berarti ada tambahan ya. Wa qauluhu wa imkanul masir thabit fi ba'dhin nusakh. Ya berarti ini tambahannya. Dan pernyataan musannif ataupun Imam Abu Suja, imkanul masir, yang mana ini terdapat pada sebahagian naskah namun tidak terdapat pada sebahagian naskah. Ya berarti. Nah, kalau terdapat ya, kalau misalkan kita cantumkan berarti 8 totalnya ya. Iya. Makanya di sini dikatakan thabitun fi ba'dhin nusakh. Ya, hanya muncul ataupun hanya ada di sebahagian naskah. Nah, kalau yang jelas kalau kita cantumkan berarti totalnya 8. Kalau enggak dicantumkan ya benar, totalnya hanya ada 7 syarat. Nah, apa yang dimaksud dengan imkanul masir? Wal muradu bihadza al imkan ayyabqa min az-zamani ba'du wujudiz zadi war rahilati ma yumkinu fihi as-sayru al-ma'hudu ila al-hajj. Yang dimaksud dengan al-imkan di sini ialah apa kita bahas Indonesia kan ya? Imkanul masir, memungkinkan perjalanan, begitu. Iya. Ya kira-kira begitulah bahasa misalnya. Iya, memungkinkan perjalanan gitu ya. Nah, apa yang dimaksudkan dengan memungkinkan perjalanan di sini? Ayyabqa minaz zamani ba'du wujudiz zat war rahilah ma yumkin fihi sayrul ma'huru ilal hajji. Yakni waktu yang tersisa setelah adanya perbekalan kendaraan. Nah, sebentar ya. Iya, ma yumkin fihi. Al-ma'hudu ilal hajj maksudnya apa ya? Al-ma'hudu ilal hajj. Al-ma'hudu ilal hajj. Memungkinkan padanya perjalanan yang tersisa untuk pergi, yang tersisa untuk pergi haji setelah kita punya perbekalan, setelah kita punya kendaraan, itu masih memungkinkan gitu ya, masih memungkinkan untuk pergi. Nah, itu yang dimaksud dengan imkanul masir. Jadi kalau nggak memungkinkan lagi, jadi misalkan begini, kita punya kendaraan, punya perbekalan itu 2 hari mau apa namanya, 2 hari mau hari hanya ya kan gitu, ataupun 2 hari mau hari hajinya. Nah, di mana kalau misalkan kita lakukan perjalanan nggak memungkinkan lagi, ya maka berarti tidak jatuh kewajiban walaupun kita tadi sudah memenuhi syarat-syaratnya kan begitu. Jadi maka nggak jatuh karena nggak memungkinkan lagi perjalanannya. Tapi kalau misalkan masih memungkinkan, misalkan dari Indonesia ke Makkah misalkan ya, butuh waktu 2 hari, sementara semua itu tadi terpenuhi 1 hari mau hari hanya, maka ini kan nggak memungkinkan lagi ya, maka tidak jatuh kewajibannya. Tapi kalau masih memungkinkan waktu perjalanannya, maka disitulah jatuhnya kewajiban. Jadi ini tambahannya. Nah, nah, muncul, iya, perbekalan datang, iya, betul, betul. Jadi semua udah ada, tinggal perbekalan yang gak ada, kan gitu. Kemudian 1 hari lagi atau 2 hari lagi perbekalannya ada, tapi gak cukup buat perjalanan ke sana. Nah, maka ini iya, gak wajib, tidak jatuh kewajiban untuk pergi haji. Karena apa? Karena tidak adanya imkanul masir, kemungkinan waktu perjalanan. Gimana? Iya, fa'il dari ayyabqama. Jadi ayyabqama yumkinu fihi sayrul ma'huru ilal hajj minaz zamani ba'da wujudiz zadi war rahilah. Jadi masih tersisa sesuatu yang memungkinkan melakukan perjalanan untuk haji, kan begitu. Daripada waktu ya, dari berupa waktu setelah adanya perbekalan dan kendaraan. Nah, jadi masih memungkinkan setelah adanya perbekalan dan kendaraan. Tapi kalau tidak memungkinkan setelah adanya perbekalan dan kendaraan, maka ya tidak jatuh kewajibannya. Karena apa? Imkanul masir, ya syarat yang ke-8 ini enggak ada, yaitu imkanul masir. Makanya oleh karena itu di sebahagian naskah syarat yang ke-8 ini muncul, yaitu imkanul masir. Al-ma'hud. Iya, al-ma'hud. Al-ma'hud yang digunakan ya. Iya, jadi as-sayrul ma'hud, ya perjalanan yang digunakan untuk haji. Ya, as-sayrul ma'hud, perjalanan yang digunakan untuk haji. Jadi ma yumkinu fihi as-sayrul ma'hud ilal hajj. Nah, fa in amkana illa annahu yahtaju liqad'i marhalataini fi ba'dil ayyam lam yalzamhu al-hajj lid-darar. Jadi maka jika memungkinkan, jika memungkinkan, ya maka dia wajib pergi. Kecuali dia butuh kepada ya, kecuali untuk apa namanya, untuk kepergian tersebut dia butuh waktu, dia butuh waktu 1 hari apa namanya, untuk jarak 2 marhalah. Ya. Dia butuh berhari-hari ya. Jadi dia butuh berhari-hari untuk jarak 2 marhalah. Ya. Terkadang kan demikian, lam yalzamhul hajj, maka tidak wajib baginya untuk melakukan haji libdarar, ya karena memperhitungkan, ya karena menyebabkan bahaya ya. Bentar ya. Kenapa dibilang libdarar ya? Jadi kita artikan di sini libdarar karena menyulitkan. Nah begitu. Jadi ya nggak mungkin ya, sebab kalau kita lakukan itu ya, dengan perjalanan satu hari ya, dua marhalah ini yang sebenarnya ini butuh berhari-hari kan begitu. Namun kita lakukan dalam perjalanan satu hari, maka ini bisa membahayakan ya, libdarar ya, karena menyulitkan dan bisa membahayakan, maka tidak wajib baginya untuk melakukan haji. Ya, lam yalzamhul hajju. Nah demikian. Ya mungkin memang fa'in amkana, dia mungkin melakukan perjalanan, masih sempat, tapi pemaksaan sifatnya. Ya, sifatnya pemaksaan yang sebenarnya tertempuhnya perjalanan dua marhala itu berhari-hari. Ya, namun dia tempuh dalam sehari atau mungkin dia tempuh dalam dua hari. Ya, di mana ini pemaksaan lam yalzamhul hajj. Karena apa? Ini bisa membahayakan. Ya, takutnya terlalu memaksakan diri bisa membahayakan. Nah, demikian. Ya intinya ini dijadikan syarat ya, di sebahagian naskah, yaitu imkanul masir. Kemudian warkanul haji arba, rukun-rukun haji itu ada empat. Ahaduha al ihramu ma'an niyah, ya berihram disertai dengan niat. Ay niyatid dukhuli fil haji, ya ini niat masuk niat masuk di dalam haji, ya niat memulai haji. Nah demikian. Jadi berpakaian ihram disertai dengan niat haji, yaitu disertai dengan niat mulai haji. Wathani, kemudian yang kedua, al-wukufu bi'arafah, wukuf bi'arafah, wal-muradu dan maksud daripada wukuf bi'arafah, hudurul muhrim bil-haji lahzatan ba'da zawadis syamsi yawma arafah. Maksud wukuf pada arafah adalah hadirnya seorang yang muhrim ya, yang sudah melakukan ihram tadi ya, hadirnya seorang yang muhrim untuk haji sesaat setelah tergelincirnya matahari pada hari Arafah. Dan kapan itu hari Arafah? Al-yawmut tasi' min Dzulhijjah, hari ke-9 daripada Dzulhijjah. Nah itulah yang dimaksud dengan wukuf di Arafah, yaitu hadirnya seorang muhrim ya, pada saat haji sesaat ya, hadirnya seorang muhrim pada saat haji sesaat setelah tergelincirnya matahari. Bisyarti kaunil waqifi ahlan lil ibadah la mughman alaihi, ya dengan ketentuan orang yang waqif, orang yang melakukan wukuf itu adalah orang yang mampu melakukan ibadah tersebut ya, melakukan pelaksanaan tersebut, la mughman alaihi, ya tidak pingsan. Tidak pingsan karenanya. Wa yastamirru waqtul wuqufi ila fajri yaumin nahri. Kemudian waktu wukuf ini ya, terus berlangsung sampai terbitnya ataupun sampai fajarnya hari nahar. Ya, jadi waktu wukuf ini ya, ada sampai fajarnya yaumin nahar. Wa huwal ashir min Dzulhijjah, dan yaumun nahar adalah hari ke-10 daripada Dzulhijjah. Nah ini rukun yang kedua, al-wukuf bi'arafah. Wathalif, dan yang ketiga, at-tawafu bil-baiti sab'a tawafat, melakukan tawaf di baitullah sebanyak 7 kali. Ja'ilan fi tawafihil baita an yasarihi, ya, dengan cara menjadikan tawafnya itu di sisi kirinya, menjadikan baitullah ya, menjadikan Ka'bah ketika dia melakukan tawaf itu di sisi kirinya, an yasarihi ya, di sisi kirinya. Mubtadi'an bil hajaril aswad, ya, hitungannya dimulai dari hajar aswad. Muhadiyan lahu fi mururihi, jadi ketika dia berpapasan ataupun bersejajaran tubuhnya itu dengan hajar aswad ya, lahu dengan hajar aswad. Bijami'i badanihi, keseluruhan tubuhnya. Nah mulainya dari situ. Jadi seluruh tubuhnya itu berpatasan ataupun bersejajaran dengan Hajar Aswad ketika dia melewatinya. Falau bada'a bi ghairil hajar, jadi kalau dia mulainya dari selain tempatnya Hajar Aswad, lam yuhsab lahu. Jadi ya ketika dia mulai melewati Hajar Aswad, disitulah dia mulai hitungannya. Ya, jadi sampai muter balik. Jadi bukan dimulai dari pertama sekali dia mulai, ya, yang kalau seandainya dia mulainya bukan dari Hajar Aswad, maka itu enggak terhitung. Nah demikian. Ya, jadi at-tawafu bil baiti itu yang ketiga. Warabi dan yang keempat, yang terakhir, as-sa'yu bainas safa wal marwah. Melakukan sa'i ataupun lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sab'a marratin. Lari kecil. Lari kecil istilahnya. Lari ringan atau lari kecil? Lari ringan ya. Ya, lari ringan. Kalau kita di sini jogging ya. Ya, jogging namanya, lari ringan itu ya. As-sa'yu bainas Safa wal Marwah. Ya, melakukan lari kecil, jalan cepat ya buat bahasanya kalau di sini ya. Jalan cepat, melakukan jalan cepat antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Wa syartuhu ayyabda fi awwali marratin bis-Safa. Wa yahtami bil Marwati wa yuhsabu dhahabuhu min as-Safa ila al-Marwati marratan wa auduhu minha ilaihi marratan ukhra. Nah, kemudian dia mulai, itu permulaannya terhitung 1 kali dari Safa dan diakhiri di Marwah. Jadi itu dia mulai melakukan sa'inya, itu dia mulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Dan hitungannya itu perginya dia dari Safa ke Marwah itu 1 kali. Kembalinya dia dari Marwah ke Safa itu 1 kali. Jadi berarti pulang pergi terhitung 2 kali. Ya demikian, pulang pergi terhitung 2 kali. Was-Safa dan As-Safa sebagai yang berupa isim maksur bil qasri. Jadi As-Safa bil qasri, jadi kata As-Safa yang berupa isim maksur, tarafu jabali Abi Qubaysh, yaitu suatu jurang ya. Taraf ujung atau jurang. Ya, ujung Jabal Abi Qubaysh. Ya, ujung Jabal Abu Qubaysh. Jadi satu tempat, yaitu ujung gunung Abu Qubaysh. Itulah yang dimaksud dengan As-Safa. Sementara Al-Marwah bifathil mim, ya, dengan memfathahkan huruf mimnya, alamun alal maudi'il ma'ruf di Makkah. Ya, ini suatu tempat, nama suatu tempat. Ya. Jadi Marwah itu nama suatu tempat yang cukup terkenal di Makkah. Ya. Nama suatu tempat yang cukup ma'ruf di Makkah. Jadi Safa itu adalah taraf Jabal Abi Qubaysh, yakni ujung daripada gunung Abu Qubaysh. Sementara Marwah adalah nama suatu tempat yang cukup ma'ruf di Makkah. Wa baqiya min arkanil haji al-halqu awit taqsir. Kemudian ada sisa lain daripada rukun-rukun haji, yaitu al-halqu awit taqsir, gundul ataupun mencukur. In ja'alna kullan minhuma nusukan. Kalau memang itu kita jadikan sebagai nusuk ataupun peribadatan. Kalau memang keduanya itu kita jadikan sebagai peribadatan. Wa huwal masyhur, tapi ini menurut menurut pendapat yang masyhur, yakni al-halaq awit taqsir nusuk minal hajj. Fa in qulna, tapi kalau misalkan kita katakan inna kullan minhuma istibahatu mahdzur, bahwa keduanya itu hanya sebatas pembolehan ya, ataupun usaha untuk membolehkan yang terlarang ya. Maksudnya kita kan nggak boleh melakukan hal yang lain setelah ataupun sebelum kita melakukan halak awit taksir. Jadi kalau misalkan kita anggap hanya sebatas itu doang, yaitu untuk istibaha mahdzur, untuk membolehkan ya, untuk supaya jadinya kita apa, supaya kita boleh atau jadi boleh melakukan hal yang terlarang ya, yang enggak dibolehkan pada saat haji, falaisa minal arkan, maka keduanya itu tidak termasuk rukun. Jadi kalau misalkan kita anggap keduanya nusuk, dan ini merupakan pendapatnya masyhur, berarti keduanya adalah rukun. Tapi kalau kita anggap keduanya hanya istibahatu mahdzurin, yaitu penutup lah kita katakan, ya penutup, maka berarti keduanya bukan rukun. Wa yajibu taqdimul ihrami ala kullil arkanis sabiqah, dan wajib mendahulukan ihram ya atas seluruh rukun-rukun yang sebelumnya, atas seluruh rukun-rukun yang tadi. Kemudian sedikit lagi, wa arkanul umrah thalatha, dan rukun-rukun umrah itu ada tiga, kama fi ba'dhin nusakh, ya, sebagaimana yang terdapat di sebahagian naskah. Wa fi ba'dhiha, adapun sebahagian yang lainnya, arba'atu asya', justru ada empat dikatakan. Apa saja itu? Al-ihram, ya, melakukan ihram, dan tadi kita sudah jelaskan. Kemudian wa tawaf, ya, tadi juga sudah dijelaskan. Wassa'yu, tadi juga sudah dijelaskan 7 kali, ya sama. Wal halqu awit taksiru fi ahadil qawlain, dan mencukur atau menggundul ataupun mencukur di salah satu dari dua pernyataan ataupun dua pendapat. Wa huwa rajih, dan pendapat yang apa namanya menganggap itu sebagai rukun adalah pendapat yang rajih. Kama sabaqa qariban, sebagaimana yang barusan kita terangkan. Wa illa, dan kalau tidak dianggap sebagai rukun, fala yakunu min arkanil umrah, maka kalau bukan dianggap sebagai nusuk, ya, kalau tidak dianggap sebagai nusuk, maka berarti dia bukan termasuk rukun-rukun umrah, ya hanya istibahatu mahdzurin. Ya, demikian, wallahu a'lam. Jadi kalau kita anggap itu hanya istibahatu mahdzurin atau penutup, ya, penutup daripada pelaksanaan haji, maka dia bukan rukun. Yang artinya begini, ya kalau enggak dilakukan hajinya sah begitu ya. Nah demikian. Karena bukan rukun. Ya, karena tidak termasuk rukun, tapi menurut yang mu'tamad bahwa keduanya itu adalah rukun. Ya, mungkin kita cukup lalu sampai di sini. Hak mahdzur itu. Misalnya kalau kita anggap al-halaq dan taksir istibahatu mahdzur, berarti bukan rukun. Bukan rukun, dia cuma misalnya kita halak rambut kita, baru setelah itu boleh melakukan. Iya, boleh melakukan. Yang tadi yang enggak boleh. Itu bukan rukun. Bukan rukun. Kalau kita hanya menganggapnya istibahatu mahdzur, tapi kalau kita menganggapnya itu nusuk, berarti dia rukun. Jadi kalau kita anggap dia itu nusuk, ya keduanya itu nusuk, berarti rukun. Tapi kalau kita anggap keduanya itu hanya istibahatu mahdzur, supaya kita bisa melakukan hal yang tadi yang enggak boleh, atau dengan kata lain penutup, berarti bukan rukun. Nah, demikian. Namun yang mu'tamad bahwa keduanya itu adalah rukun. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.